apa hukum membuat polisi tidur di jalan? Apakah ini termasuk yang harus disingkirkan atau bukan? Artinya kita mau menyingkirkan polisi tidur, bagaimana caranya? Bisa dikeroyok masyarakat. Nah, jalan raya tidak mungkin bikin polisi tidur kalau jalan raya ya. Jalan poros, jalan raya. Nah, mungkin. Melanggar kalau itu jelas. Mengganggu pengguna jalan. Tapi jalan-jalan di kampung-kampung ini yang biasanya mereka membuat polisi tidur. Kenapa? Karena biasa terjadi kecelakaan. Ada orang-orang yang ngebut. Padahal itu jalan kampung. Artinya banyak anak-anak, banyak orang tua, banyak. Nah, sehingga mereka membuat ini, ya, untuk mengantisipasi hal itu. Nah, untuk maslahat dan mencegah mudarat. Menurut mereka, ya, hanya mungkin jika ini secara tinjauan maslahat dan menjaga maslahat dan mencegah maslahat dibenarkan. Ya, hanya mungkin ya diperhatikan, artinya yang wajar gitu, yang sampai polisi tidurnya bisa membuat orang jatuh atau rusak kendaraannya karena terlalu tinggi, terlalu besar misalkan. Wallahu a'lam. Biasanya itu ada rapat desa atau inisiatif warga sendiri depan rumahnya. Gimana biasanya? Hah? Barangkali nanti di sini jika lingkungan kita ini sudah semakin sempurna, jalan-jalan blok sudah terbentuk, barangkali ada yang ingin membuat polisi tidur. Nah, kalau di masyarakat bagaimana? Mereka musyawarah atau inisiatif sendiri? Kenyataannya memang jika tidak ada polisi tidur itu orang, terutama anak muda ya, itu semaunya memang naik motor. Kenyataannya begitu ya, betul? Betul memang. Nah, jika ada itu tidak bisa, karena kalau dia kencang bisa jatuh. Nah, sehingga mau tak mau tidak bisa kencang, tidak bisa ngebut. Nah, apakah ada salat sunnah taubat? Nah, ada salat sunnah taubat. Ada hadis yang sabit dari Nabi SAW, jika seseorang melakukan satu dosa, ya, melakukan satu kefasikan, dosa besar, kemudian dia bertobat, diikuti dengan salat sunnah 2 rakaat, bertobat kepada Allah dan salat sunnah 2 rakaat. Nah, apa yang kecil sekali? Apakah jika kita salat sunnah di atas kendaraan melaju, ini tiba-tiba kendaraannya berhenti, misalnya bocor, sementara kita baru saja memulai sholat, apakah sholat dibatalkan atau dilanjutkan? Masya Allah pertanyaannya. Nah, jawabannya sulit ini. Nah, itu dipelajari. Pelajaran jawabannya. Nah, apa tadi?